ini dengan satu rindu, rindu untuk mendapatkan rahmatmu. Meski tak layak ku harap debu cintamu, meski begitu hina ku bersimpuh.